بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، إخوانا في الله الرحمن الرحيم، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus memberikan nikmat kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah. Kita telah menjelaskan sedikit tentang salat, pengertian salat, definisi salat secara bahasa maupun secara istilah atau syariat. Kita telah menjelaskan tentang keistimewaan sholat dibanding ibadah-ibadah yang lain. Kita telah menjelaskan keutamaan-keutamaan sholat dan hukum sholat serta orang yang meninggalkan sholat. Sebelum kita lanjutkan, sedikit kita akan bertanya tentang yang pertama, tentang definisi sholat. Apa yang dimaksud dengan sholat secara bahasa SK? Addu'au bil khairi, berdoa dengan kebaikan. Sebab apa? Ibadah sholat itu berisi doa-doa. Berisi doa-doa, baik doa masalah maupun doa ibadah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa pengertian sholat menurut syariat? Khalid, nggak tahu sholat itu ibadah atau bukan. Berarti dikatakan apa? Sholat adalah ta'abudulillahi ta'ala, adalah peribadatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian isinya apa? Bi'akwalin wa'f'alin ma'lumatin, dengan ucapan atau bacaan-bacaan, juga perbuatan-perbuatan yang maklum, jadi maklumi, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang disertai dengan apa? Niat. Berikut syarat-syaratnya. Ya. Ini definisi seperti misal ini hendaknya dimengerti oleh para penuntut ilmu. Kemudian hal yang ketiga, apa keistimewaan sholat dibanding ibadah-ibadah yang lain? Yang pertama apa? Ya. Yang pertama adalah sholat ini termasuk ibadah yang Allah wajibkan kepada Rasul-Nya di langit. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain itu diperintahkan di mana? Di bumi. Kemudian yang kedua, sholat itu diwajibkan dari Allah kepada Rasul-Nya tanpa perantara, dalam perantaraan malaikat. Yang ketiga, yang ketiga apa? Salat itu diwajibkan pertama kali berapa? Banyak 50 salat. Kemudian Allah Ta'ala memberikan keringanan sehingga menjadi 5 salat. Walaupun demikian, maka tetap pahala 5 salat itu berarti pahala 50 salat. Kemudian yang keempat, salat adalah rukun Islam yang kedua. Yang kelima, salat adalah puncak penghambaan diri kepada Allah, perendahan dan pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Yang keenam, salat diwajibkan bagi setiap mukallaf, bagi setiap orang yang sudah aqil baligh dan dia muslim. Berbeda dengan ibadah yang lain, ya, maka diwajibkan, tidak diwajibkan pada sebagian orang yang tidak mampu. Bagaimana ibadah haji itu tidak diwajibkan bagi yang belum mampu. Bayar zakat ini tidak diwajibkan pada orang yang belum mencapai nisab, punya harta tapi belum mencapai nisab. Ya, adapun ibadah sholat, selama orang itu masih berakal, waras dan baligh, maka apa? Kewajiban sholat itu masih ada, tetap ada. Ya, walaupun dia sakit yang parah, tidak bisa berjalan, mungkin lumpuh dan semisalnya, maka tetap ibadah sholat harus dikerjakan jika dia berakal. Itu tentang keistimewaan sholat. Kemudian keutamaan sholat apa? Di antara keutamaan sholat, di antara keistimewaan atau keutamaan sholat adalah sebagai pembeda antara orang muslim dan orang kafir atau musyrik. Ini sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman taraka faqad kafara. Perjanjian antara kami dan mereka, orang kafir, dan dengan sholat, maka barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah kafir. Apa keutamaan yang lain? Apa keutamaan yang lain? Sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana firman Allah Ta'ala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa lagi? Salat bisa menjadi sebab seorang itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Keutamaan yang lain bahwa salat itu bisa menghapuskan dosa-dosa, terutama dosa kecil. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 114, innal hasanati yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan di antara salat itu bisa menghilangkan, menghapuskan kesalahan. Apa keutamaan yang lain? Salat adalah ibadah yang akan dihisab pertama kali di hari kiamat. Ya. Kemudian lagi, salat adalah wasiat. Satu hal yang diwasiatkan oleh Rasulullah sebelum beliau meninggal. Nabi bersabda apa? As-salah, as-salah. Wa ma malakat aymanukum. Jagalah ibadah salat, jagalah ibadah salat. Juga budak-budak kalian. Ya. Dan masih banyak keutamaan salat kalau mau disebutkan. Kemudian apa hukum salat lima waktu? Hukumnya adalah fardu. Fardu apa? Fardu apa? Khalid, salat lima waktu itu hukumnya fardu apa? Fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain, berarti setiap individu diwajibkan untuk sholat. Ini berdasarkan kitab Al-Quran, sunnah dan ijma' para ulama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, kemarin dijelaskan bagaimana tentang orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu ada yang meninggalkan karena dia menentang atau mengingkari kewajiban sholat lima waktu. Dia mungkin menganggap, oh sholat lima waktu itu tidak wajib. Orang yang punya keyakinan demikian, maka sungguh dia telah kafir. Karena telah menyelisih Al-Quran, sunnah dan ijma' ulama. Kemudian keadaan yang kedua, seorang tidak sholat atau meninggalkan sholat karena malas-malasan. Bagaimana kalau meninggalkan sholat karena malas-malasan? Dia meyakini tentang wajibnya sholat lima waktu, tapi dia tidak sholat, kadang sholat kadang tidak. Ini menunjukkan dia bergampangan tentang masalah sholat. Dia menyepelekan ibadah sholat atau malas-malasan. Di antara ulama ada yang berpendapat orang seperti ini telah kafir, dan jumhur ulama berpendapat tidak kafir. Ini yang jelas apa? Ulama-ulama belakangan berpendapat mereka telah kafir. Orang tersebut telah kafir. Ya. Kemudian tentang orang yang meninggalkan sholat masih meyakini tentang wajibnya sholat lima waktu, tapi dia meninggalkan secara mutlak, sama sekali dia tidak sholat. Kalau tadi orang yang malas-malasan sholat, dia kadang sholat kadang tidak. Sekarang dia mengakui tentang wajibnya sholat lima waktu, tapi dia tidak sholat sama sekali. Maka bagaimana hukumnya? Oh, ini jelas dihukumi kafir. Ini dihukumi telah kafir. Ya. Kemudian walaupun seorang itu sholat, perlu diketahui, walaupun seorang itu sholat, tapi kalau keyakinannya sholat itu di sholat lima waktu itu tidak wajib, makanya sama. Walaupun seorang itu sholat, tapi dia apa? Meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, maka sama, dia dihukumi kafir. Dia dihukumi telah kafir. Ya. Jadi sungguh berat keadaan orang yang meninggalkan sholat. Sungguh berat. Bisa masuk kepada daerah kekufuran. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian perlu diketahui bahwa seorang itu tidak sekedar sholat, tidak sekedar mengerjakan sholat, tapi hendaknya dia apa? Menegakkan sholat, iqamatus sholah. Ini banyak di dalam banyak ayat. Allah Ta'ala memerintahkan wa aqimus sholah, tegakkanlah sholat. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Wa yuqimuna sholata, mereka menegakkan sholat. Menegakkan sholat itu bagaimana? Itu ada dua ya kan? Menegakkan sholat secara zahir, lahir, maupun secara batin. Kalau seorang secara zahir dia menegakkan sholat, tapi batinnya tidak, maka dia belum mendapatkan keutamaan sholat. Ya. Jadi seorang ketika sholat harus memenuhi dua hal ini. Harus menegakkan sholat secara lahir maupun batin. Apa yang dimaksud dengan menegakkan sholat secara lahir? Secara zahir. Apa kemarin? Itu apa? Menyempurnakan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya. Terus apa lagi? Menyempurnakan syarat-syaratnya. Ini baru menegakkan sholat secara lahir atau zahir. Kemudian menegakkan sholat secara batin, apa maksudnya? Menghadirkan hati di dalam sholat. Juga apa? Mentadaburi, merenungi apa yang dia ucapkan, apa yang dia baca, dan gerakan-gerakan yang dia lakukan. Ini yang baru yang pertama saja. Menegakkan yang zahir itu kadang kita apa? Belum sempurna. Apalagi yang kedua ini, menegakkan sholat secara batin, menghadirkan hati dalam sholat, merenungi apa yang dibaca. Ini kadang kita jauh dari hal seperti ini. Tentu kita sangat bersedih terhadap keadaan diri kita. Dan dengan ini menjadi koreksi bagi kita semua untuk memperbaiki ibadah sholat kita, supaya kita mendapatkan keutamaan-keutamaan sholat yang banyak yang telah kita sebutkan. Ya. Ya, ini jemaah rahimakumullah, itu kemarin yang telah kita sampaikan. Berikutnya Asy-Syaukani rahimahullah akan menjelaskan tentang waktu-waktu sholat. Tentang waktu-waktu sholat. Jadi waktu sholat itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 103. Allah Ta'ala berfirman, فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Maka tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu telah diwajibkan bagi kaum muslimin waktu-waktunya. Telah ditentukan waktu-waktunya untuk kaum muslimin. Ya. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah surat Al-Isra ayat 78. Allah Ta'ala berfirman, Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lain wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis salat, tegakkanlah salat. Liduluki syams, liduluki syams, ketika matahari itu tergelincir atau di siang hari, ila ghasaqil lail, sampai kegelapan malam, sampai malam, wa Qur'an al-fajr, dan juga salat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, sesungguhnya salat subuh itu mashhuda, disaksikan, disaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disaksikan pula oleh para malaikat yang bertugas di malam hari dan di siang hari. Di sini apa? Dikatakan Qur'an al-fajr. Qur'an di sini maknanya adalah sholat. Kenapa dikatakan Qur'an al-fajr? Kita dikatakan Qur'an sebab di dalam salat subuh itu disyariatkan untuk memperpanjang bacaan. Jadi membaca surat-surat yang panjang. Ya. Sebab membaca surat-surat yang panjang di saat itu adalah diajarkan dan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di saat itu pula Allah dan para malaikat menyaksikan, menjadi saksi. Ya. Jadi tegakkanlah salat. Ketika matahari sudah condong untuk salat duhur, kemudian salat asar, ila ghasaqil lail, salat maghrib, salat isya, wa Qur'an al-fajr, salat subuh. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Itu beberapa dalil tentang salat yang telah ditentukan waktunya. Adapun perinciannya nanti datang dalam beberapa hadis, yang adalah hadis Abdullah bin Amr bin As, dan juga hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi sebelum kita menyebutkan dalil dari hadis, maka kita baca dulu dalam kitab. Berkata Asy-Syaukani rahimahullah, awalu waktu dhuhri az-zawalu. Awal waktu salat duhur adalah az-zawal, ketika matahari telah tergelincir dari tengah langit menuju ke arah barat. Ini awal waktu salat duhur. Kemudian wa akhiruhu, dan akhir dari waktu salat duhur adalah masiru dhilli syai'in mislahu siwa fai'iz zawali. Masiru dhilli syai', bayangan sesuatu atau benda itu sudah mislahu, sudah semisal dengan panjang benda tersebut, panjang suatu tersebut. Siwa faiz jawal, selain faiz jawal. Ya. Jadi ada faiz jawal, tambahan bayangan. Tambahan bayangan ketika matahari di tengah langit. Jadi ketika matahari di tengah langit, itu nanti akan ada faiz jawal, sedikit bayangan. Nah, panjang bayangan ketika matahari di tengah langit, itu nanti ditambahkan, ditambah dengan apa? Panjang bayangan, panjang bayangan benda. Itu baru nanti dikatakan akhir dari sholat duhur. Misal, ini sekarang misal ya, ketika matahari di tengah langit ada segi bayangan, yaitu faiz jawal. Mungkin sekitar, ya mungkin mudahnya mungkin setengah senti misal, ya, setengah senti. Kemudian tinggi benda itu mungkin 5 senti. Berarti akhir waktu sholat duhur kapan? Ketika bayangan sudah berapa senti? Iya. Bendanya panjangnya 5 senti, faiz jawalnya mungkin setengah senti. Berarti akhir waktu sholat duhur itu ketika bayangan benda sudah berapa panjangnya? Hmm? 5 senti lebih berapa? Setengah. 5 setengah senti. Ketika bayangan benda sudah 5 setengah senti. Ya. Itu akhir waktu sholat duhur. Ya, ini kalau ada faiz jawalnya. Ya. Kalau tidak ada, berarti apa? Bayangan benda itu sama panjangnya dengan tinggi benda tersebut. Itu waktu terakhir untuk sholat duhur kalau tidak ada faiz jawal. Kemudian yang poin berikutnya, wa huwa awwalu waqtil asri. Dan kondisinya seperti itu, maka itu adalah waktu pertama atau awal waktu sholat asar. Akhir waktu sholat duhur itu pula adalah awal waktu sholat asar. Ya. Berikutnya wa akhiruhu, dan waktu terakhir untuk sholat asar adalah madamati syamsu bidha'an naqiyatan, selama matahari itu bidha', berwarna putih, naqiyah, bersih. Ya. Ke matahari itu masih putih bersih, belum menguning. Ini adalah waktu terakhir sholat asar. Ini disebut waktu ikhtiari. Waktu ikhtiari. Ya. Waktu bagi orang-orang yang tidak punya udzur harus sholat padanya. Mulai waktunya adalah awal dari waktu sholat asar sampai matahari masih kelihatan putih bersih. Itu waktu sholat asar bagi orang-orang yang tidak punya udzur. Ya. Adapun bagi orang yang punya uzur yang darurat, maka apa? Akhir waktu sholat asarnya adalah sebelum matahari tenggelam. Sebelum matahari tenggelam. Semisal apa? Wanita yang haid, kemudian dia suci sebelum matahari tenggelam. Mungkin seperempat jam sebelum matahari tenggelam, maka dia segera sholat karena masih ada waktu untuk sholat asar. Ya. Berikutnya, wa awwal waqtil maghribi ghurubus syamsi. Awal waktu sholat maghrib adalah dengan tenggelamnya matahari, hilangnya seluruh bulatan dari matahari. Wa akhiruhu, dan waktu yang terakhir untuk sholat maghrib adalah zahabus syafakil ahmari, hilangnya mega merah. Jadi setelah apa? Setelah matahari tenggelam, nanti ada mega merah. Selama mega merah itu masih ada, berarti itu masih ada waktu untuk sholat maghrib. Tapi ketika mega merah itu hilang, maka sudah masuk waktu sholat isya. Yaitu Asy-Syafi'i berkata, wa huwa awalul isya'i, dan dia atau itu adalah awal waktu sholat isya. Dengan hilangnya mega merah, maka adalah tertanda waktu sholat isya. Ya. Wa akhiruhu, dan waktu terakhir untuk sholat isya adalah nisful lail, pertengahan malam. Dalam pertengahan malam. Jadi ulama berbeda pendapat tentang hal ini, karena beberapa dalil, adanya beberapa dalil. Ada yang mengatakan waktu terakhir sholat isya adalah pertengahan malam, ada yang mengatakan sepertiga malam, ada yang mengatakan sampai sebelum terbit fajar. Ya. Karena keadaan demikian, maka hendaknya kita apa? Berhati-hati. Jangan sampai bergambangan kemudian apa? Wah, tak undur saja sholat saya. Nanti jam 1 atau jam 2. Ya. Lebih selamat kita melaksanakan sholat ya, di awal waktu atau agak diundur sedikit. Tapi jangan sampai melampaui pertengahan malam. Ya. Jadi kalangan ulama ada yang berpendapat bahwa untuk sholat isya pun ada waktu ikhtiari, ada waktu daruri. Ada yang katakan waktu ikhtiari, waktu sholat bagi orang-orang yang tidak punya uzur, yang tidak darurat, adalah sampai pertengahan malam. Ada pun bagi orang-orang yang punya uzur atau darurat, maka waktu sholatnya sampai menjelang fajar, menjelang terbit fajar. Ya. Berikutnya, wa awwal waqtil fajri idza syaqqal fajru. Dan waktu awal waktu salat subuh apabila fajar telah terbit atau merekah cahayanya. Dan fajar yang dimaksud di sini adalah fajar shadiq. Fajar shadiq itu tandanya apa? Fajar ini nampak dengan adanya cahaya di ufuk timur secara membentang dari utara ke selatan. Dan cahaya ini semakin terang, bertambah waktunya, tambah waktu tambah terang. Ini. Waktu bertambah tambah terang. Ini berbeda dengan fajar, fajar al-kadzib. Maka apa? Cahayanya itu menjulang ke langit, ke atas. Kemudian apa? Setelah fajar shadiq itu adalah kegelapan, gelap. Ini ada perbedaan sisi, perbedaan antara pada fajar as-shadiq dengan al-kadzib. Fajar shadiq tadi apa? Cahayanya menyebar dari utara sampai selatan di ufuk timur. Kemudian apa? Cahayanya tidak hilang, tapi bertambah, semakin terang. Ini fajar shadiq. Berikutnya wa akhiruhu, dan waktu terakhir untuk sholat subuh adalah tulu'u syams, terbitnya matahari. Dengan terbitnya matahari berarti apa? Telah berakhir waktu sholat subuh bagi siapa? Bagi siapa? Bagi orang yang ketiduran atau bagi orang yang tidak ketiduran atau tidak lupa. Atau bagi orang yang lupa sehingga dia ingatnya setelah sholat subuh, ingat ketika matahari sudah terbit, maka dia segera sholat. Atau mungkin seorang banyak kesiangan sehingga dia bangun matahari sudah terbit dan dia belum sholat subuh, maka dia telah bangun tidur segera sholat subuh. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi selesai tentang waktu-waktu sholat. Ya. Selesai tentang perincian waktu-waktu sholat. Dari apa yang kita baca, maka kita mengetahui bahwa dalam menentukan waktu sholat itu ternyata dengan menggunakan, secara umum menggunakan matahari. Ini menunjukkan apa? Hikmah diciptakannya matahari ternyata bisa digunakan sebagai tanda waktu-waktu sholat. Saya digunakan untuk menentukan waktu-waktu sholat. Ya. Karena itu apa? Hendaknya kita membiasakan diri untuk adzan. Kita usahakan apa? Melihat dulu kondisi matahari. Ya. Kalau subuh ya sudah terbit fajar belum? Ya. Ketika sholat duhur sudah matahari sudah tergelincir ke arah barat, belum dari tengah langit. Waktu sholat asar dilihat, dilihat apakah bayangan benda sudah melebihi panjang benda yang ada. Ya. Matahari sudah tenggelam belum untuk sholat maghrib? Mika merah sudah hilang belum untuk waktu sholat isya? Ini perhatikan, jangan terlalu terpatok pada masjid yang lain atau dengan jam. Ya. Gunakan jam atau dengan mengikuti masjid yang lain itu hanya sekedar membantu. Tapi yang jadi inti adalah untuk menentukan waktu sholat adalah dengan melihat kondisi matahari. Iya. kondisi Adam. Hadirin jemaah rahimakumullah, tentang dalil dari apa yang disebutkan oleh Asy-Syaukani, insyaallah kita akan baca di pertemuan yang lain. Mungkin ini dunia bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hamdakumullah. Thank you.